والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku saudariku kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di permukaan bumi. Karena Allah bisa saja menghentikannya tadi malam, akan tetapi Dia berkehendak tetap memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Dan Allah memberikan kepada kita nikmat kehidupan untuk kita isi dengan ketaatan, agar di dalam hidup ini kita berjalan sesuai dengan apa yang Ia inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah berikan kepada kita nikmat hidup agar kita berjalan di atas permukaan bumi dengan apa yang Ia mau, bukan apa yang kita mau. Karena kita adalah ciptaannya, dan Dia telah menurunkan kitab aturan apa yang harus dilakukan oleh ciptaan itu, yaitu kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha hidup di permukaan bumi, mengisi usia yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang Allah mau, dan bukan dengan apa yang kita mau. Kecuali kalau apa yang kita mau sesuai dengan apa yang Allah mau. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman kalian sampai Dia jadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang Aku bawa. Begitu sebuah riwayat dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sadarlah bahwa kita adalah hamba Allah, dan hamba Allah memiliki aturan di dalam perjalanan kehidupannya. Allah mau kita bangun, dan kita maunya melanjutkan tidur. Tinggalkan apa yang kita mau, lakukan apa yang Allah mau dari kita, dan berusahalah seperti ini terus, seperti ini terus, sampai akhirnya habis usia kita di permukaan bumi. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Terbukti banyak manusia yang justru mengikuti apa yang dia mau dan tidak peduli kepada apa yang Allah mau. Bahkan ketika bertemu ayat-ayat atau hadis bertentangan dengan apa yang dia mau, mereka berusaha merubah maknanya agar apa yang mereka mau tetap bisa mereka lakukan. Dan ini bukti bahwa manusia mengikuti syahwat. Dan kalau manusia sudah seperti ini, sulit baginya untuk mendapatkan hidayah. Karena inilah kesombongan yang hakiki. Kemauan manusia mengalahkan kemauan Allah. Dengan kemudian argumentasi dalil dari Allah dan Rasulnya diperalat, direkayasa untuk tidak bertabrakan dengan apa yang dia mau. Di sana banyak hamba Allah yang melanggar aturan Allah, namun dia tahu dia melanggar. Dan ketika datang ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah dibacakan, dia tahu itu yang benar, sementara dirinya di dalam kesalahan, dirinya berkubang dengan pelanggaran. Yang ini lebih baik dari yang tadi. Karena yang ini dia masih memiliki sifat hamba, sementara yang pertama dia sudah menentang perintah dari Rob penciptanya. Adapun yang kedua, dia sadar dia salah. Dia tahu dia melanggar. Dia tahu Rabb-nya akan murka kepadanya. Namun syahwat, tuntutan, kehidupan kata manusia sekarang, membuat dia belum bisa meninggalkan apa yang ia tahu. Dia berada dalam jalan yang melanggar aturan Allah. Untuk orang yang kedua ini, mudah untuk taubat. Adapun yang pertama, dia sudah sampai kepada kesombongan yang sangat besar, sehingga ayat-ayat Allah pun diperalat untuk kemauannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang mau tunduk dan patuh. Hati yang selalu ingin menjalankan apa yang Allah ridho, walau berat, walau sulit. dan Allah telah mentakdirkannya seperti itu. Akan tetapi kesulitan yang memiliki keindahan, kesulitan yang memiliki rasa manis, yang manakala seseorang sampai kepada keindahan dan kemanisannya itu, lupa kesulitannya. Itulah sifat ketaatan. Harus dipaksakan. Harus ada usaha melawan ajakan untuk menyelisihinya. Namun di saat menang, ada kenikmatan yang Allah letakkan di balik ketaatan tersebut, yang ketika manusia menemukan kenikmatan itu, dia akan mengatakan kenikmatan ini luar biasa, sehingga lupa dia terhadap rumitnya perjalanan menuju kenikmatan tersebut. Dunia, surga, Allah pagari dengan hal yang tidak disukai. Artinya harus dilawan. Jalan mendaki di dalam syariat, di dalam Al-Quran dinamakan jalan ke surga itu jalan mendaki. Jalan mendaki berat, namun memiliki keindahan dan kenikmatan sebagaimana yang ada pada ayat yang lainnya. Maka penggabungan ayat adalah di awalnya harus dipaksakan, harus ada melawan hawa nafsu, melawan keinginan, harus ada perjuangan menundukkan hawa nafsu. Begitu Allah mentakdirkannya sebagai ujian bagi kita untuk meraih ridho Allah. Dan barang siapa yang sampai kepada ridho Allah, dia pasti sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Tauhid yang masih pada bab, pada pertemuan yang lalu, yaitu bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Di antara amalan syirik adalah memohon perlindungan dari suatu mara bahaya, dari sesuatu yang tidak diinginkan, dari sesuatu yang tidak disukai, kepada selain Allah, termasuk di antara kesyirikan. Dan kesyirikan di sini, syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Syirkul akbar, bukan syirik kecil. Karena meminta, berdoa adalah ibadah, dan ibadah adalah milik Allah satu-satunya. Tak boleh ada siapapun selain Dia. Termasuk para nabi dan para rasul, termasuk para malaikatul muqarrabin, tak boleh ada seorang pun yang diarahkan kepadanya ibadah ini. Ibadah, semua ibadah tanpa terkecuali. Doa, memohon, meminta adalah bagian daripada ibadah. Salah satunya meminta dijauhkan dari hal yang tidak disukai. Dan sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu, akidah seorang mukmin, akidah seorang muwahhid yang bertauhid kepada Allah, akidah seseorang yang menggenggam erat-erat la ilaha illallah, bahwa tak ada sesuatu pun yang terjadi di permukaan bumi sekecil apapun kecuali Allah yang mengaturnya. Tak ada sesuatu pun yang bergerak di permukaan bumi, di langit, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur. Allah mengatur segala-galanya. Tak ada seorang pun selain Dia yang bisa melakukan itu. Ini akidah seorang mukmin. Ini akidah seorang yang bertauhid. Hanya Allah satu-satunya. Sekecil apapun. Kalaulah bukan Allah yang mengatur untuk terjadi, dia tidak akan terjadi. Walau semua manusia sepakat untuk melakukannya. Semua manusia sepakat untuk melakukan sesuatu sekecil apapun. Allah katakan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Karena Allah yang mengaturnya terjadi atau tidak. Itu yang ditanamkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai. Apabila mereka manusia ini, umat ini sepakat memberikan sedikit mudarat kepadamu. Sedikit mudarat kepadamu. Dalam kehidupan nyata mungkin kita lihat seorang manusia bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Seekor hewan bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Satu orang manusia bisa memberi mudarat kepada orang lain. Apalagi 10 orang, apalagi 100 orang, apalagi 1000 orang. Mudaratnya bisa lebih besar. Namun akidah yang Allah inginkan dari kita, bahwa semua itu Allah izinkan terjadi dan Allah yang mengaturnya untuk terjadi. Kalau bukan itu, gak bisa. Ini akidah kita. Dan jangan pernah melenceng dari akidah ini. Semuanya Allah yang mengatur. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Kalau terlihat manusia mampu melakukannya karena Allah mengizinkan untuk dia melakukannya. Dan Allah yang mengatur kejadian itu akan terjadi melalui hambanya. Karena di antara perbuatan Allah ada yang Allah lakukan sendiri. Dan ada yang Allah lakukan melalui hambanya. Allah atur hambanya untuk melakukan apa yang ia mau. Allah berkehendak seperti itu. Maka akidah ini akan membentengi seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang bertauhid, seorang yang berkomitmen atas la ilaha illallah, untuk selalu mengarahkan permintaan dan permohonannya hanya kepada yang bisa melakukan segala-galanya dan segala urusan di tangannya, yaitu Allah. Melenceng dari ini bisa menyebabkan manusia diambil oleh iblis dan bala tentaranya untuk dimasukkan ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Hanya kepada Rabbun Nas. Siapa Rabbun Nas? Allah satu-satunya. Baik, kita masuki dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Wahhab di dalam bab ini. Firman Allah tabaraka wa ta'ala berkata rahimahullah wa rahimah jami'a ulama il ummah wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan ayat, dengan bahasan di atas, terdapat dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalum minal ins ya'udhuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok orang dari manusia, ya'udhun, memohon perlindungan mara bahaya, memohon perlindungan dari mara bahaya, birijalim minal jin, kepada sekelompok orang dari jin. Nampak kesyirikan? Nampak syiriknya dari mana datangnya? Nampak. Seharusnya permohonan perlindungan ini tidak dia berikan kepada jin, karena ini ibadah. Hak Allah, yang Allah tidak mau seorang pun berserikat dengannya di dalam ibadah tersebut, karena dia satu-satunya. Kenapa minta kepada jin? Dia yang mengatur sekecil apapun. Ketika kenapa minta kepada jin? Dia satu-satunya yang bisa menjaga hambanya dari mara bahaya. Kenapa minta kepada yang tidak bisa menjaga? Fazaduhum rahaqa, maka mereka menambahkan kepada mereka kesesatan. Mereka menambahkan kepada mereka. Siapa mereka yang menambahkan kepada mereka? Pendapat yang paling banyak dari ahli tafsir, maka mereka jin itu menambahkan kepada mereka manusia itu kesesatan, dosa. Namun sebagian ahli tafsir juga mengatakan mereka dari kalangan manusia menambahkan kepada jin, menambahkan kepada mereka dari kalangan jin. Mereka pertama, manusia terbalik. Pendapat yang pertama dan itu yang paling masyhur, mereka jin menambahkan kepada mereka manusia kesesatan. Namun sebagian ahli tafsir dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan juga maknanya mereka manusia menambahkan kepada mereka jin kesesatan. Kalau maknanya adalah mereka jin menambahkan kepada mereka manusia kesesatan, sangat mudah memahaminya, sangat mudah memahami. Mereka jin menambahkan kepada mereka manusia kesesatan, sangat mudah. Karena memang jin yang sesat ingin menyesatkan manusia sedikit demi sedikit, dimasukkan, ditambah, tambah sesat, sampai sesatnya semakin jauh. Sangat mudah dipahami. Lalu bagaimana memahami kalau seandainya maknanya adalah sebaliknya, yaitu mereka manusia menambahkan kepada mereka jin itu kesesatan? Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maknanya adalah semakin manusia mengiyakan kata-kata jin itu, semakin jin itu menyombongkan diri. Semakin sombong, dia semakin sesat. Dengan kepatuhan manusia sekali, ada kesombongan jin. Patuh 2, 3, 4 kali, semakin sombong dia. Dan kesombongan itu adalah kesesatan. Jadi manusia dan jin ini saling menyesatkan. Jin menyesatkan manusia dengan disuruh melakukan perkara-perkara yang semakin lama semakin jauh dari syariat, dan manusia menambah kesesatan jin dengan dia semakin jauh dengan kesombongannya. Semakin sombong seorang manusia, semakin terusir dia dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, pemilihan ayat ini untuk judul bab ini pemilihan yang muwaffaq, pemilihan yang mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena memang aksi mayoritas manusia minta perlindungan dari mara bahaya mayoritasnya kepada jin. Mayoritasnya kepada jin. Minta biasanya yang berhubungan dengan usaha, agar jangan usaha kita ini nanti gampang ditembus oleh orang yang iri, hasad, dengki. Takut kalau buka restoran, orang melihat nasinya berubah menjadi belatung, padahal nasi, namun manusia melihatnya belatung. Atau orang lewat mau ke toko kita, dia lihat toko kita tutup, padahal kita buka. Sehingga orang akhirnya gak jadi datang, karena dia lihat toko kita tutup. Apakah ini bisa dilakukan oleh jin? Bisa. Tentu jin melakukannya dengan izin Allah. Bagaimana caranya? Gak tahu saya menerangkannya, karena saya bukan jin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika penyihir-penyihir Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa, yang dilemparkan adalah tongkat dan tali. Lalu apa yang mereka lakukan? Fasaharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Sebenarnya itu adalah tongkat dan tali. Namun orang melihatnya ulet. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyihir mata manusia. Sehingga yang dipandang manusia berbeda dengan apa yang sebenarnya nampak, apa yang sebenarnya nyata, apa yang sebenarnya gimana nyebutnya, apa yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah tongkat dan tali, tapi manusia melihatnya ular. Mereka bisa menyihir mata manusia, sehingga toko kita jelas-jelas buka, di mata manusia tutup. Sebenarnya adalah nasi, di mata manusia belatung, kecoa, dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Allah alam apa yang terjadi. Itu yang mereka takutkan. Takutnya orang-orang yang hasad dari pebisnis-pebisnis lain yang mungkin takut disaingi dan semacamnya, akhirnya minta dilindungi dari mara bahaya ini. Sebenarnya minta perlindungan dari mara bahaya ini boleh, tapi kepada Allah mintanya, jangan kepada selain Allah. Bukan saja boleh, sangat dianjurkan minta perlindungan itu, namun minta perlindungan kepada yang mampu melindungi kita. Minta perlindungan kepada yang mampu melindungi kita. Jangan minta perlindungan kepada yang tidak mampu melindungi. Salah satunya jin. Salah satunya gak bisa melindungi. Kenapa minta ke dia? Kan bisa itu ustaz, begini. Bisanya dengan izin Allah. Kalaupun tetap pun terjadi ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita lebih percaya jinnya atau lebih percaya apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwa dia yang mengatur segala sesuatu. Mana yang lebih kita percaya? Ini selalu kita katakan kaidah dalam akidah, bahwa kita mengambilnya dari Al-Quran, bukan mengambilnya dari kenyataan yang kita lihat. Karena bisa jadi seorang yang kafir, tidak mengakui Allah, dia mengakui selain Allah pencipta dan pengatur langit dan bumi, semisal dewa dan selainnya, lalu meminta rezeki kepada dewanya dan rezekinya lancar. Sementara seorang muslim, mukmin, salat, puasa, zakat, berhaji, minta rezeki kepada Allah dan rezekinya seret. Apakah itu bukti bahwa dewa, dialah ilah yang mengatur rezeki, Rabb yang mengatur rezeki, dan Allah seorang muslim yang sholat, zakat, puasa, yang minta ketika itu tidak mendapatkan kelapangan rezeki, bahkan semakin sempit rezekinya, menandakan bahwa Rabb yang di, ilah yang diibadati oleh muslim ini salah? Tidak seperti itu. Jangan melihat seperti itu. Lihat apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Allah yang mengaturnya. Dan ini untuk ujian, sebagai ujian. Anda lebih percaya mana kenyataan apa yang Allah katakan. Dan untuk membantah syubhat-syubhat seperti ini, tinggal balik aja, Pak. Tinggal dibalik aja, udah selesai urusannya. Ada seorang yang minta kepada dewa rezeki lancar, ada yang minta kepada Allah rezekinya tidak lancar. Balik aja udah, ada yang minta kepada dewa rezekinya tidak lancar, ada yang minta kepada Allah rezekinya lancar, udah selesai. Faham? Gak rumit, untuk hal yang seperti ini gak rumit, balik aja. Ada orang minta untuk turunkan hujan kepada pawang hujan, pawang kesyirikan, turun hujan. Ada yang minta kepada Allah tak turun hujan. Kok bisa begitu? Tuh, lihat bukti. Balik aja udah. Ada yang minta kepada pawang, hujan enggak turun. Diminta kepada Allah, hujan turun. Terjadi? Real? Real. Ada yang minta kepada pawang, hujan turun. Ada yang minta kepada Allah, hujan enggak turun. Ada yang minta kepada pawang, hujan enggak turun. Ada yang minta kepada Allah, hujan? Hujan turun. Jadi, kejadian hujan turun atau tidak turun, bukan karena pawang itu. Kalau memang pawang itu bisa mengatur, setiap dia ingin hujan turun, pasti turun. Kenapa suatu saat dia meminta, kemudian tidak turun? Salah seorang ikhwan yang bertugas di sini, provinsi Riau ini, suatu saat datang kepada kita dan mengatakan, Ustaz, saya di sebuah kantor dinas yang memang berkaitan dengan hutan, supaya hutan ini tidak terbakar dan semacamnya, dan atasan saya mengirim beberapa orang dukun dari negerinya. Pemain bayaran juga dukun ini ya, antar provinsi rupanya dia. Kemudian mereka melakukan ritual mereka, dan subhanallah, cuaca tahun ini luar biasa. Saya katakan, Allah yang mengaturnya, bukan dukun itu. Anda juga harus pahami, suatu saat mereka datang dan tidak berhasil. Bisa? Bisa, ya sudah selesai. Berhasil atau tidak berhasilnya, dalam arti kata bagaimana yang mengatur, Allah yang mengaturnya. Namun Allah takdirkan di tahun ini ada dukun-dukun yang datang. Jangan percaya dukunnya, Allah yang mengaturnya. Karena suatu saat dukun itu datang dan tidak berhasil. Ini sebagai ujian bagi manusia. Ala kulli hal, kembali kita kepada yang tadi. Allah mengatakan sekelompok manusia mohon perlindungan mara bahaya kepada sekelompok jin. Jadi inilah bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Karena mereka sudah minta perlindungannya kepada jin, bukan lagi kepada Rabbun Nas. Padahal, subhanallah, ayat ini, ayat yang Allah hafalkan hampir kepada semua manusia yang muslim. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Allah yang Allah hafalkan kepada semua muslim. Rata-rata orang yang tidak punya hafalan punya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak. Susah memang. Falak, falak, wasat, khalak, agak rumit. Tapi kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, rata-rata lancar. Walau salah dalam malikin nas. Padahal yang benar adalah malikin nas. Bil qasar, bukan bil mad. Pendek, bukan panjang. Namun lihat, banyaknya manusia membaca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tidak tahu dari mana datangnya ini. Coba antum yang tidak tahsin, coba baca sekarang. Rata-rata manusia memanjangkan mim, menambahkan mad tabi'i pada maliki yaumiddin. Padahal yang benar adalah tidak ada mad di sana. Malikin nas. Mungkin terpengaruh dengan maliki yaumiddin. Nah, saya pernah coba bersama beberapa orang awam yang membaca, saya katakan salah. Benar Ustaz, salah. Benar, salah. Ambil Al-Quran, coba baca, pegang Al-Quran baca, tetap seperti itu. Padahal sudah pegang Al-Quran. Harusnya kalau sudah pegang Al-Quran sudah nampak nih. Apakah ini termasuk diantara mata yang disihir oleh syaitan? Anda juga gak tahu. Pegang Al-Quran tetap salah. Berulang-ulang, ulang lagi, lihat Al-Quran baik-baik, ulang, baca baik-baik. Berulang-ulang baru dapat dia. Oh iya Ustaz, ya gak panjang ya. Pernah kita praktekkan. Sekelompok manusia melakukan kesyirikan kepada Allah dengan cara memohon perlindungan kepada selain Allah, yaitu jin. Di dalam tafsir ayat ini ditunjukkan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang dengannya Allah mengatakan mereka berbuat syirik. Kebiasaan jahiliyah itu terpengaruh dengan kebiasaan hidup sehari-hari mereka. Kebiasaan jahiliyah kepada kaum jin ini terpengaruh kebiasaan hidup sehari-hari mereka. Apa kehidupan sehari-hari mereka? Kehidupan sehari-hari mereka adalah kalau mereka ingin pergi ke suatu tempat, tempat itu milik kaum A, kabilah B. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan minta dibentengi dari mara bahaya kepada penguasa kabilah itu. Siapa yang manusia-manusia terpandang yang berkuasa di daerah itu? Siapa pemimpin-pemimpinnya? Karena dahulu umat hidup berkelompok-kelompok. Kabilah ini di daerah ini, kabilah ini di daerah ini, termasuk Mekah. Daerah sini daerahnya Bani Hashim, daerah sini daerahnya Bani Makhzum, daerah sini daerahnya Bani Abdi Syams, dan seterusnya. Daerah sini daerahnya Bani kaum Bani Sahal, dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika seorang dari Bani Makhzum ingin pergi ke tempat Bani Hashim, sementara dia ada masalah dengan beberapa orang beberapa orang anggota individu dengan Bani Makhzum dari Bani Hashim, dia akan mohon perlindungan dulu kepada penguasa Bani Hashim. Tolong lindungi saya mau masuk, tolong jaga saya. Sudah, kalau sudah penguasa bilang ini di bawah penjagaan saya, yang lain gak berani ngomong. Walaupun yang masuk ini adalah pernah membunuh salah seorang, misalnya begitu, ada berkasus. Tapi kalau sudah pemimpinnya mengatakan ini saya yang ini di bawah perlindungan saya, itu udah gak berani yang lain. Ini kebiasaan jahiliyah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal yang sama mereka praktekkan kepada jin, yaitu kalau mereka singgah di suatu tempat, di sebuah lembah, di sebuah tempat peristirahatan malam, karena perjalanan mereka berbulan-bulan berdagang. Nah, kemudian sampai di tempat itu mereka tahu dan yakin bahwa ada jin penunggu di daerah sini. Supaya aman, maka mereka menyuarakan permohonan perlindungan. Mereka menyuarakan permohonan perlindungan kepada penguasa yang ada di daerah sana. Tentu mereka tidak tahu, jin tidak terlihat. Lalu mereka mengatakan, wahai penguasa daerah ini, kami mohon perlindungan kepadamu dari anggota-anggotamu. Seperti itu, mereka teriakkan. Dan ini kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah Taala, dan ayat ini turun untuk melarang mereka, kaum muslimin, melakukan seperti yang mereka lakukan. Dan itulah kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau seperti itu saja sudah dinyatakan syirik, apalagi yang jauh lebih besar daripada itu. Sekedar untuk menjaganya malam itu supaya jangan diganggu. Kemudian mereka berangkat lagi keesokan paginya, sudah selesai urusan itu. Singgah lagi di suatu malam, bermalam di suatu tempat, mereka lakukan lagi. Iya, mereka selamat sampai pagi, tapi yang menyelamatkan mereka bukanlah jin. Yang menyelamatkan mereka adalah Allah. Ketahuilah saudaraku, dengan cara manusia memohon seperti itu kepada jin, jin bangga, jin membusungkan dada, jin menjadi sombong. Kenapa? Karena jin itu tahu bangsa manusia lebih mulia dari bangsa jin. Namun ada apa ini manusia-manusia ini kemudian mohon perlindungan kepada mereka? Oh, itu bangga, enggak ketulungan jinnya. Di dalam ayat yang dibacakan oleh imam kita pada subuh hari ini, siapa yang disuruh sujud kepada siapa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat ini di dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang sangat masyhur ceritanya. Lihat, siapa yang disuruh sujud kepada siapa? Jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Jin disuruh sujud kepada manusia. Dan ini yang membuat iblis gerah. Jadi makhluk manusia lebih mulia daripada jin. Kalau diikuti logika, harusnya mereka mohon perlindungan kepada manusia. Oleh karena itu ketika manusia mohon perlindungan kepada mereka, merekanya bahagia luar biasa, tenang. Sombong mereka jadinya. Tambah sombong, makin sesat. Wahai manusia, wahai siapapun manusia, tanpa terkecuali, Anda mohon perlindungan kepada jin, salah. Anda lebih mulia daripada jin itu, secara unsur penciptaan. Nenek moyang kita, justru jin sujud kepadanya, disuruh Allah. Ada apa engkau menghinakan bangsamu dengan memelas, meminta-minta kepada jin? Ini satu dari satu sisi. Dari sisi yang lainnya, ini diharamkan Allah. Dan haram bukan sekedar haram. Haram yang paling tingkat tinggi, yaitu syirik. Ayat ini menunjukkan bahwa apapun permintaan bantuan pertolongan dari manusia kepada jin adalah syirik. Tidak peduli jin katanya jin baik, jin buruk, jin jahat, jin alim, jin hafiz Quran, tidak boleh minta kepada jin. Ayat ini melarang totalitas apapun permintaan manusia kepada jin, apapun tidak boleh. Karena sebagian orang mengatakan, oh ini jin baik ini. Kalau jin baik enggak apa-apa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa sesama manusia. Antar lintas alam dilarang. Dan kalau ataupun dia membantu Anda di awal untuk kemudian menyeret Anda semakin sesat dan semakin sesat. Fazaduhum rahaqa. Ini menunjukkan bahwa jin hanya akan membantu manusia dalam rangka dia akan semakin menyeret manusia itu ke dalam kesesatan. Maka tidak boleh meminta apapun kepada jin. Walaupun terwujud yang diinginkan itu. Karena pada dasarnya bisa saja jin itu menjadi security rumah kita malam hari. Bisa atau tidak? Bisa. Secara apa yang kita ketahui dari alam jin, sebagaimana alam jin adalah alam manusia juga, bisa begini, bisa begitu dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana manusia bisa kita jadikan security rumah kita di malam hari, jin juga bisa jadi security rumah kita di malam hari. Sehingga kalau ada orang yang mendekat-mendekat, dia menampakkan diri, atau ada orang yang lewat, dia menampakkan diri, sehingga orang tahu rumah ini punya penjaga, ada penjaganya yang bukan manusia, sehingga orang takut masuk. Jangankan masuk, lewat aja orang gak berani misalnya. Mungkin itu terwujud, namun terwujud bukan dalil, bukan bukti bahwa dia benar, seperti yang tadi kita katakan. Ya, ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimani rahimakumullah, jin adalah makhluk lebih banyak daripada kita, dan Allah ciptakan jin itu lebih awal daripada kita manusia, namun manusia lebih dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam, dan Allah di dalam syariat yang mulia ini menyuruh manusia bermuamalah sesama manusia, jin bermuamalah sesama jin. Akan tetapi Allah mentakdirkan bahwa kalau mereka ingin saling tolong-menolong, kadang Allah izinkan terjadi. Dan Allah mengatakan Allah tidak ridho itu. Allah mengatakan bahwa Allah tidak ridho. Maka seorang mukmin yang beriman tidak akan menjalin persahabatannya dengan jin manapun. Yang ada manusia di alam manusia, jin di alam jin. Dan bagaimana cara melindungi diri daripada kejahatan jin, caranya sudah diajarkan oleh Allah. Caranya sudah diajarkan oleh Allah. Rajin-rajin membaca Al-Quran, bagian dari cara melindungi diri. Membaca zikir pagi dan petang, bagian daripada cara melindungi diri dari kejahatan jin dan semua makhluk yang lain, bukan hanya jin saja. Dari kejahatan makhluk Allah manapun, kita mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca zikir pagi dan petang, dengan melakukan sholat subuh berjamaah seperti yang kita lakukan pada subuh ini walillahilham, juga benteng penjagaan diri kita sampai sore, sehingga berlipat-lipat penjagaan diri manusia dengan izin Allah. Dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia membaca zikir pagi, kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian permohonan langsung kepada Allah, mohon lindungi daripada syaitan. Kemudian ketika ketika datang ke sebuah tempat minta perlindungan kepada Allah, berlapis-lapis penjak usaha yang dilakukan manusia dengan izin Allah, dengan cara yang benar untuk membentengi dirinya dari dari mara bahaya yang mereka takutkan dari kalangan jin itu. Dan jangan terlalu takut saudaraku. Jin tidak terlalu mudah untuk bisa memberikan mudarat kepada kita. Kalaulah mudah jin memberikan mudarat kepada kita, hancur kita. Kalau mudah bagi jin memberikan mudarat kepada kita, hancur kita. Tiap sebentar kena tembeleng. Enggak juga kan? Ada orang-orang di kampung dulu, Allahu a'lam, tiba-tiba badannya biru-biru. Sakit enggak sih? Biru-biru aja. Kata orang dicubit jin. Kalau memang mudah bagi jin mencubit kita, mungkin setiap minggu badan kita biru satu. Biru kena cubit jin. Sakit enggak sakit? Antum tahu? Ada istilah itu di kampung ana ada, enggak tahu di kampung antum ada apa tidak, enggak tahu. Dicubit jin katanya. Biru-biru kayak memang kayak lebam darah berkumpul gitu, tapi enggak sakit. Berarti cubitan jin enggak sakit ya? Wallahu a'lam. Ya, suatu hari kita merukiah di suatu tempat. Allah takdirkan pada tahun-tahun yang lalu, pada saat kasus anak-anak sekolah kesurupan massal, kita merukiah di sana rame-rame. Ana mengajak banyak teman-teman pergi merukiah karena memang banyak kasus ketika itu. Dan malam yang kita bermalam, tidur bermalam di sekolah tersebut, dan kita mengumandangkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengajak mereka untuk berani berhadapan dengan kaum jin. Besoknya semuanya lebam-lebam biru-biru. Besoknya. Allahu a'lam apakah benar dicubit jin apa tidak, dia enggak tahu juga. Ya. Semua kawan-kawan yang diundang, yang ana undang untuk merukyah itu, semuanya besoknya lebam-lebam, dan nginap di sana malam itu, semuanya besoknya biru-biru. Semua mereka, berapa ada 5 apa 6 orang, kita ajak biru-biru semuanya. Alhamdulillah ana sendiri enggak. Allah melindungi dari biru-biru aja, dari yang lain. Tapi semua biru-biru, subhanallah. Apakah ada hubungannya atau tidak? Wallahu a'lam. Ala kulli hal, kalaulah mudah jin memberikan mudarat kepada manusia, hancur kita, Pak. Sedikit saja setir mereka belokkan saja masuk jurang kita. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan orang yang tidak membentengi dirinya dengan Al-Quran, orang yang tidak sholat subuh berjamaah, orang yang tidak membaca zikir pagi dan petang, bahkan zikir pagi dan petang itu tak pernah tahu dia dalam hidupnya. Oh, tidak juga. Betul? Kalau ataupun terjadi sekali-kali, kejadian langka, jangan dijadikan kejadian mayoritas untuk kemudian mayoritas meminta perlindungan. Jangan. Realnya sangat sedikit. Ana nggak tahu jin pada ketahuan dengar kita ngomong seperti ini atau gimana, nggak tahu kita. Karena jin juga menyaksikan kita, jin menyaksikan kita, jin mendengarkan kita, jin melihat kita, kita yang tidak bisa melihat dia. Namun tidak semudah itu dia masuk ke alam manusia untuk merusak manusia. Tak semudah itu. Allah telah berkehendak, dan ini yang kita saksikan bahwa tidak semudah itu. Ya. Sehingga tidak perlu untuk meminta kepada jin, tidak perlu terlalu takut untuk diberikan mudarat oleh jin. Ya. Tidak perlu terlalu takut, karena memang kejadiannya, kalau ataupun ada sekali-sekali, dan itu pun kalau ataupun ada karena kesalahan manusia itu juga. Dilarang oleh Nabi SAW menyiram air panas ke dalam lubang, dia menyiram air panas ke dalam lubang. Padahal dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang? Wallahu a'lam, mungkin di dalam itu jin itu rumah mereka, sehingga mereka marah, rumah mereka disirami air panas. Kesalahan manusia ketika melanggar aturan Allah dan Rasulnya, Allah izinkan. Kejadian yang sangat langka, akhirnya manusia itu sakit karena jin, gara-gara jin balas dendam. Tetapi tidak, jangan dijadikan cerita viral yang seolah-olah kejadian terus-menerus. Itu langka sekali kejadiannya. Kejadian para sahabat pernah sekali. sejauh yang ana tahu, yang seperti itu. Nah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali kepada inti tauhid. Inti tauhid adalah serahkan seluruh ibadah kepada Allah. Di antara ibadah adalah memohon perlindungan dari mara bahaya. Itu adalah ibadah. Itu adalah penghambaan diri. Itu adalah amalan hamba yang harus dilakukan kepada penciptanya. Maka jangan jadikan berikan kepada selain pencipta itu. Kalau diberikan kepada selain pencipta itu, Anda telah melakukan syirik besar. Karena Anda mohon perlindungan kepada Allah, iya, mohon perlindungan kepada selain Allah, iya, maka selain Allah itu telah Anda jadikan sekutu bagi Allah. Sebagaimana kalau ada, mungkin tidak ada, orang sholat kepada Allah, iya, orang sholat kepada selain Allah, iya. Maka dia telah menjadikan selain Allah itu sekutu bagi Allah, karena sholat adalah ibadah, termasuk memohon perlindungan dari mara bahaya adalah ibadah. Ibadah, kalau sama-sama nama ibadah, selevel dengan sholat. Selevel dengan sholat. Sama-sama apa? Ibadah dalam koridor yang sama. Walaupun sholat pasti lebih mulia, lebih tinggi. Akan tetapi dia sama-sama ibadah. Sama-sama milik Allah haknya untuk diberikan kepada Allah. Jangan diberikan kepada selain Allah. Bolehkah memohon bantuan perlindungan kepada manusia? Jawabannya boleh. Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, orang itu masih hidup. Syarat yang kedua, dia ada. Ada di hadapan kita atau antara kita dengan dia terkoneksi dengan kemudahan teknologi yang Allah berikan kepada kita sekarang. Dan syarat yang ketiga, yang kita mintakan kepadanya sesuatu yang memang merupakan kemampuan manusia. Besertaan dengan itu, tetap saja yakini bahwa itu permintaan manusia kepada manusia sebagai ikhtiar, kepada Allah tetap harapan tertinggi. Jadi bisa saja manusia mohon perlindungan dari manusia, boleh. Karena permintaan manusia kepada manusia boleh dengan tiga syarat. Manusianya hidup, jadi gak boleh minta kepada manusia yang sudah wafat, syirik. Manusianya hadir, tak boleh meminta kepada manusia gaib. Ada dia tapi gak ada di dekat kita. Dan antara kita dengan dia tidak terkoneksi apapun. Gak boleh. Kalau ulama dulu mengatakan hadir, hadir maksudnya ada di depan kita. Karena kalau sudah tidak ada, berarti tidak ada hubungan sama sekali. Namun zaman sekarang Allah mudahkan, walaupun jauh kita bisa berkomunikasi dengan kemudahan teknologi yang Allah berikan kepada kita sekarang. Maka ini boleh, walaupun dia jauh, tidak hadir di depan kita, tapi nazala manzilatul hadir, dia bagikan orang yang hadir, karena antara kita dengan dia terkoneksi. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, permintaannya harus sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Minta perlindungan kepada seorang ayah karena takut kita dipukuli oleh anaknya, misalnya minta perlindungan kepada ketua A dari kejahatan anggotanya. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia, walaupun itu hanya ikhtiar, itu hanya sekedar ikhtiar, boleh jadi tidak bisa dia lindungi. Yang kita khawatirkan tetap terjadi, walaupun dia sudah mengatakan kepada anggotanya jangan dekati fulan dengan keburukan, namun bisa jadi anggotanya tidak mau mendengar, tidak mau patuh ketika itu karena satu dan lain hal. Wallahu ta'ala alam. Tapi selagi permintaan itu sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia, maka itu tidak syirik. Itu bahagian daripada ikhtiar dan permohonannya hanya kepada Allah. Harapan terbesarnya hanya kepada Allah, karena itu hanya ikhtiar dan hanya Allah yang kemudian akan melakukan segala-galanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, maka ini yang harus kita ketahui, bahwa tidak boleh meminta perlindungan apapun kepada selain Allah. Dan yang paling banyak dilakukan manusia adalah kepada jin dan perlindungan, karena jin juga punya orang-orang yang dia jadikan ujung tombak untuk itu. Jin memiliki orang-orang, memiliki kawan-kawan dari manusia, kawan-kawan jin bersahabat dia dengan manusia, dan manusia-manusia yang kawan jin ini yang kemudian mempopulerkan bahwa teman saya dari jin ini ada sekian orang, pasukannya sekian orang bisa melindungi kalian, maka mari sini pakai mahar sekian, bawa benang ini, benang itu, bawa ini, bawa ini, bawa itu. Ini kawan-kawan jin, duta-duta jin, sahabat-sahabat jin, namanya para tidak normal. Ini duta-duta jin, sehingga laris untuk orang-orang yang tidak bertauhid, laris untuk orang yang tidak mengerti agama, laris untuk orang-orang yang tidak belajar ilmu agama apalagi akidah, laris kepada orang-orang yang terlalu cinta dunia. Namun bagi orang-orang yang kembali kepada Al-Quran, dia tahu bahwasannya itu haram, terlarang, itu adalah syirik besar, hal yang paling harus dia jauhi dari hidupnya, dalam hidupnya sampai akhir hayat. Sehingga duta-duta jin ini itu tidak bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat, dan semoga duduknya kita ini adalah ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia, yang besar, karena kita sedang mempelajari ilmu yang terbesar di dalam agama Islam, yaitu ilmu tauhid. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala wafatkan kita di atas tauhid, dan Allah kumpulkan kita di akhir bersama Imamul Muwahhidin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.